ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hal hunaka al-wajibah al-manziliyah, ada PR enggak? Hah? Selamat belajar antum ya. Ada PR. Harusnya setiap apa? Akhir daras kita tutup dengan PR ya. Labas ya. Sekarang tafadhal hafalannya. Silakan yang sudah hafal dari pembahasan apa? Tawabi', ha? Silakan. Man yaqra at-tawabi' babun na'at. Qala al-musannif rahimahullah Panur. Tanqirihi ya ya terus wal ma'rifatu ya ya nahu Zaidin wa Makkah. Nahu Zaidin mubham. Nahu hadha wa hadhihi wa hadhihi. Ya. Wa ismul hadhi fi hil alifu wal lamu. Ya. الرجل والغلام يضيف إلى أحد واحد من هذه الأربعة. درس النكرة لم يا ما دون Zaidin mudhaf ilayh fihi al-alifu ya ya bal lanjutkan. نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو زيد ومكة والاسم المبهم والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. Atau siapa lagi yang hafal? Ya, berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rajuli. Ya, siapa lagi? Hafal? Belum? Ya sudah. Ya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu lawan dari al-ma'rifah, yaitu an-nakirah. Sebelumnya kita telah melewatkan bahwasanya isim-isim yang ma'rifah itu terkurung pada 5 macam isim. Yang pertama dhamir-dhamir, semua dhamir. Ya, apakah dhamir yang muttasil, ya, seperti ta pada dorobtu, dorobta, dorobti, dan juga na, ya, dan yang lainnya masih banyak, atau dhamir munfasil seperti ana, nahnu, anta, antum, antum, ila akhirihi, atau dhamir yang mustatir, ya, atau yang bariz, semuanya adalah apa? Ma'rifah. Dan dhamair dalam hal kemakrifahannya menduduki posisi yang pertama, tentunya setelah lafzul jalalah Allah, karena a'raful ma'arif adalah apa? Lafaz Allah jalla jalaluh. Kemudian wal ismul alam, nama yang mencakup nama-nama orang, nama-nama negeri, nama-nama binatang, dan seterusnya. Yang kedua isim yang mubham. Isim yang mubham yang meliputi dua hal. Yang pertama isim-isim isyarah, isim-isim isyarah, hadha, hadhihi, ila akhirihi. Dan sudah kita lewatkan bahwasanya isim isyarah ini dihasilkan kemakrifahannya dengan apa? Al-isyarah atau liqbal alaih, ala al-musyar ilaih. Dihasilkan kemakrifahannya dengan kita menunjuk ke sesuatu atau menghadap ke sesuatu. Ya, adapun kalau kita katakan hadha tanpa kita mengisyaratkan dengan tangan kita kepada sesuatu, atau kita tidak menghadapkan wajah kita kepada sesuatu, yang maka masih mubham itu. Kemakrifahannya dihasilkan dengan tadi, ya, dengan apa? Isyarat dengan tangan atau yang lainnya, atau dengan al-iqbal alaih, kita menghadap kepada sesuatu. Ya. Kemudian juga dhamair sudah kita lewatkan, ya. Dia makrifahnya dengan sebab kalau ana nahnu takallum. Siapa yang berbicara? Ya, kalau enggak jelas siapa yang berbicara, ya ana, ya, semua juga bisa ana, tapi siapa dulu yang berbicara? Kalau sudah diketahui siapa yang berbicara, ya baru ma'rifah. Demikian pula anta. Iya. Kemudian isim mubham yang kedua setelah isim-isim syarah adalah isim-isim mausul. Alladhi, allati, alladhani, allatani. Iya. Kemudian apa? Alladhina, allai, allati. Ini isim-isim apa? Mausul, ma'rifahnya dihasilkan dengan silah. Silah yang setelahnya, jumlah bentuknya ismiyah atau fi'liyah atau syibu jumlah, ya, jar majrur atau dzarf. Ya, nanti insyaallah di tempatnya barangkali secara khusus kita akan bahas tentang pembahasan isim mausul dan silahnya. Kemudian yang ke empat, ya, al-ismul ladzi fi al-alif wal lam, isim yang padanya ada alif dan lam. Alif lam yang dimaksud adalah alif lam al-mu'arifah, alif lam yang memakrifahkan, seperti ar-rajul, ya, al-ghulam, ya, karena di sana ada al-al yang lain, ada al-azaidah, al tambahan. Dia tidak memakrifahkan al-zaidah ini masuk ke nama-nama tertentu seperti Abbas al-Abbas. Alif lamnya bukan memakrifahkan zaidah saja, karena Abbas nama orang sudah makrifah. Al-Harith tanya misalnya, itu alif lamnya zaidah, bukan al-mu'arifah. Maka dia, ya, Abbas itu sudah ma'rifah sebelum dimasuki al. Dan di sana ada al-al yang lain, ada al-al yang lain. Kemudian yang kelima, wa maudhifa ila wahidin min hadhil arba'ah, setiap isim yang diidhafahkan kepada salah satu dari empat isim-isim yang ma'rifah ini, maka dia hukumnya ma'rifah. Ya, diingat-ingat dan dihafalkan itu macam-macam isim yang ma'rifah, karena itu sangat bermanfaat, ya, pada pembahasan tentang apa? Mubtada khobar, ya, dan yang lainnya. Ya, sekarang kita masuk ke lawan dari al-ma'rifah, itu an-nakirah. Qala al-musannif rahimahullah, wa an-nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsi la yahtassu bihi wahidun duna akhara. Wa an-nakiratu mubtada, dia marfu'. Nakirah adalah, nakirah itu adalah kullu khabarnya. Nakiro itu adalah kullus min, setiap isim. Berarti keluar ya dengan isim apa? Haraf dan fi'il. Fi'il dan haraf tidak disifati dengan an-nakiro. Nakiro adalah setiap isim yang syai'in fi jinsih, menyebar pada jenisnya. Ya, keluar darinya alam. Kalau alam sudah tertentu. Setiap isim yang menyebar pada jenisnya. Menyebar pada jenisnya. Sya'a ya sya'a. Apa sya'a syi'u ya. Sya'i' isim fa'ilnya. Ya, setiap isim yang menyebar pada jenisnya, la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Tidak dikhususkan dengan isim tersebut yang nakirah. Wahidun, salah satu orang saja, salah satu benda saja, duna akhar, tanpa yang lainnya. Setiap isim yang menyebar pada jenisnya, tidak dikhususkan satu hal saja, satu benda saja, tanpa yang lain. Contohnya gini, rajulun, ini nakirah. Kenapa? Karena rajulun ini isim, rajulun isim. Iya. Untuk apa diletakkan rajulun? Untuk setiap orang laki-laki yang baligh dikatakan rajulun. Iya. Ini rajulun adalah isim yang menyebar pada jenisnya, menyebar. Rajulun ya mencakup semua laki-laki yang sudah baligh, Muhammad, Ahmad, Zaid, Salim, Mahmud. Tidak dikhususkan rajulun untuk Muhammad saja. Zaid juga rajul. Karena dia laki-laki dan baligh, iya kan? Mahmud juga, Hashim juga. Setiap isim yang menyebar pada jenisnya tidak dikhususkan untuk satu saja tanpa yang lain. Rajulun, emang rajulun ente baik, saya juga rajul. Anda juga rajul, rajul. Enggak boleh diklaim rajul tuh saya aja, depan ngantuk bukan rajul ya bisa. Amin nih, setiap isim yang menyebar pada jenisnya, dari jenisnya saja, sehingga yang bukan jenisnya enggak masuk, imro'ah, perempuan. Wanita sudah balik ya enggak masuk. Bukan jenisnya ini, ya kan? Setiap isim yang menyebar pada jenisnya, ya, rajul, jenis laki-laki yang sudah baligh, siapapun dia, tidak dikhususkan untuk satu orang saja tanpa yang lain. Nah itu, ya misalnya ini imro'atun juga sama, imro'atun untuk seorang wanita yang sudah baligh, sudah baligh wah, ya menyebar pada Hind, Fatimah, Aisyah, ya kan? Ila akhirih, terbayang kan? Ya. Wa taqribuh, dan taqrib pendekatannya ya. Kullu ma salaha dukhulu al-alif wal lam. Taqrib ini definisi yang memudahkan. Barangkali ada yang sulit memahami definisi yang pertama. Kalau definisi yang pertama itu definisi nakirah secara hakiki. Ya, kalau yang kedua ini definisi dengan rosem, tanda-tandanya. Taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alif wal lam. Nakira adalah setiap isim yang bisa dimasuki alif dan lam. Alaihi, kepadanya. Contoh ar-rajul. Bagus kalau contohnya enggak pakai al ya. Rajulun. Ini nakira. Kenapa? Bisa dikasih al, ar-rajul. Ya, kemudian apa? Faros, kuda. Dikasih al bisa enggak? Al faros. Iya. Maka alam, nama-nama orang. Iya, seperti apa? Ahmad, bisa enggak dikasih al? Enggak bisa. Al Ahmad. Dia ma'rifah. Dhamir enggak bisa. Iya. Nah itu. Paham ini? Atau isim yang dia tambahan ini menduduki isim lain yang bisa dikasih al. Jadi isim ini nakirah, dia enggak bisa dikasih al, cuma dia menduduki posisi isim lain yang bisa dikasih al. Contohnya dhu, apa dhu artinya? Dhu malin. Dhu ya, asmaul termasuk apa? Al asma ya, al khamsah. Dhu ini dia nakirah. Loh, kok nakiroh? Bisa dikasih al gak sih? Ya gak bisa al dhu. Tapi dhu ini kan maknanya sohib. Ya kan? Maknanya sohib, pemilik. Sohib dikasih al bisa gak? Bisa al sohib. Ah, maka dhu ini nakiroh. Nah itu. Jadi isim nakiroh adalah isim yang bisa dikasih al, atau isim yang dia menduduki posisi isim lain yang bisa dikasih al. Kayak so apa zu malin zu nakirah. Loh, kok nakirah? Kasih al bisa enggak? Enggak bisa. Al zu. Tapi zu ini maknanya sahib kan? Iya. Pemilik, maknanya zu pemilik. Sahib dikasih al bisa enggak? Bisa. As-sahiba. Berarti zu nakirah. Gitu. Adapun cara memakrifatkan du itu ya, cara memakrifatkan du tinggal antum jadikan du ini diidhofahkan kepada yang makrifah, jadi makrifah. Seperti ya raaitu ya Zaidan dzal mali ya dzal fadli. Aku melihat Zaidan dzal mali yang memiliki harta gitu kan. Na'at ya. Makrifah dza di sini. Kenapa? Karena didofakan kepada yang beral zal mali. Kalau didofakannya itu kepada yang nakir, ya nakirah. Kalau dimuntahkan dhu-nya, ya sudah nakirah hukumnya dia. Ya sudah, itu tambahan kalau belum paham, ya sudahlah. Jangan diperpanjang dulu. Baik, kita baca syarahnya. Faham kan nakirah kan? Ya. Kemudian asyarah syarah ba'da an faragha al musannif min dhikri al ma'rifati wa anwa'iha syar'a fi dhikri al nakirah. Setelah al musannif selesai menyebutkan isim-isim ma'rifah, isim ma'rifah dan macam-macamnya, setelah beliau menyebutkan penjelasan tentang ma'rifah dan macam-macamnya syara'a fi dzikri an-nakirah, maka beliau mulai menyebutkan tentang nakirah. Kenapa pada pembahasan apa ma'rifah beliau sebutkan ya contoh-contohnya ada 5, sedangkan pada pembahasan nakirah enggak disebutkan contoh-contohnya? Karena ya isim-isim ma'rifah itu bisa dihitung dengan jari, hanya 6 sehingga disebutkan. Adapun isim-isim nakirah ya terlalu banyak gitu. Terlalu banyak. Ya cukup dengan kita mengetahui batasannya ya, kita bisa apa menyebutkannya sebanyak-banyaknya. Jadi setelah beliau selesai menyebutkan pembahasan tentang ma'rifah dan macam-macamnya, maka beliau syara'afi mulai menyebutkan tentang an-nakirah. Wan-nakirah hiya. Nakirah adalah kullus min syai'in fi jinsi. Setiap isim yang menyebar pada jenisnya. La yakhtasu bi wahidun duna akhar. Tidak dihususkan dengan isim nakirah ini salah satu saja tanpa yang lain. Ya masuk bukan hanya yang berakal ya, baitun juga itu apa nakirah, karena itu juga bait kan. Nah, kita pun juga demikian ya, harus fahami ya. Kemudian mitlu kalimah, contoh kalimat rajulun, mitlu kalimati rajulin ya. Min qawlihi ta'ala, boleh rajulun, boleh rajulin ya. Kalau mitlu kalimati rajulun itu karena hikayah, penghikayatan. Karena rajulun ini akan disebutkan ya dalam kalimat setelahnya, dalam keadaan dia sebagai fa'il. Walau juga kalimati rajulin ya dijarkan ya dengan mudhaf oleh kalimah. Mitlu kalimati rajulun, contoh kata rajulun. Min qawlihi ta'ala, dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang dari aqsal madinah ya ujung kota, rajulun yas'a, seorang yang berlari bersegera ya, dengan lari dengan cepat. Rajulun yas'a, berlari ya. Di sini rajulun fa'ilnya jaa, datanglah dari ujung kota itu rajulun, seorang laki-laki ya, yas'a, dengan berlari. Rajulun ya. Fa inna kalimata rajulun, sesungguhnya kata rajulun, la tadullu ala fardin muayyan, tidak menunjukkan kepada orang tertentu ya. Li'annahu yumkinu itlaquha ala ayyi rajulin, karena kata rajul bisa digunakan, diitlakkan, digunakan untuk laki-laki yang mana saja. Fahya idzan lafdhun syai'un fi jinsir rijal. Oleh karena itu ya, kalau begitu rajulun adalah lafaz yang menyebar pada jenis laki-laki. La yakhtasu bi wahidun min afradir rijal, tidak dihususkan untuk salah satu saja dari satuan-satuan laki-laki tanpa yang lain. Tetapi ya, meskipun demikian rajul itu cuma satu orang gitu loh. Satu orang. Jadi nakiro itu umumnya sifatnya badali, ya satu orang, terwakili dengan satu orang. Ya. Jadi bukan berarti kalau dikatakan rojulun itu menyebar pada jenisnya, kemudian kalau dikatakan jahatnya rojulun, wah berarti banyak orang. Enggak, satu orang, cuma belum tertentu gitu siapa orangnya. Mungkin Zaid, mungkin Muhammad, mungkin yang lainnya gitu kan. Ya, nakira masih umum. Ya, belum tertentu. Wa tu'arrafu nakiratu aidan bi annaha, dan nakira juga didefinisikan dengan ungkapan al-ismu alladhi yaqbalu dukhula al, yaitu isim yang dia bisa menerima al fi awwalihi, di awalnya. Wa tu'athiru, dan masuknya al ini tu'athiru fi at-ta'rif, memberikan pengaruh ma'rifahnya. Contoh nahu rajulin wa kitabin wa syajaratin wa farasin. Silakan antum contohkan sebanyak-banyaknya. Ya. Li'anna tadkhulu 'alaihi al, karena bisa dimasuki contoh-contoh tadi dengan al. Fatasiru ma'rifah, sehingga berubahlah dengan masuknya al padanya menjadi ma'rifah. Fataqulu ar-rajulu wal kitabu wa syajaratu wal farasu. Paham ini nakirah? Ya. Ada pertanyaan sampai di sini tentang al-ma'rifah wa nakirah, fadol? Barangkali ada yang mau ditanyakan, adon, atau yang lainnya. Tamrin, latihan. Ya. Istakhrij sitta ma'arif. Ya, mukhtalifah. Ya. Istakhrij sitta ma'arif mukhtalifatan min hadhihi surah. Wa bayyin naw'aha, keluarkan 6. Ya, isim-isim ma'rifah yang berbeda-beda dari surat ini, dan jelaskan macamnya. Ya, macam ma'rifahnya apa? Kan sudah kita lewatkan macam-macam isim ma'rifah ada 5, ya kan? Ada ma'rifah dengan sebab ini, ya kan? Sekarang kita baca ada ayat ini di sini lengkap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatal syita'i was-shayf faly'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Li'ila fi Quraisy, adakah di sini isim ma'rifah? Hah? Ada enggak? Quraisy, nama suku Quraisy, berarti ma'rifah atau nakirah dia? Hah? Quraisy, alam ya maksudnya ya? Ila fihim rihlatas syita'i was-shayf, sebutkan isim-isim ma'rifahnya. Yang pertama apa? Dhamir ha itu. Ya, pada hum. Ila fihim, dhamirnya haknya saja. Mimnya dalah alal jama', huruf yang menunjukkan kepada jama'. Dhamir ha' pada ila fihim. Ilaf, kebiasaan mereka, orang-orang Quraisy. Ya. Mana lagi isim ma'rifahnya? Rihlah, ayat rihlah, ma'rifah. Kenapa rihlah ma'rifah? Karena diidhafahkan kepada yang ma'rifah, kepada yang beral, asyita. Kemudian mana lagi yang ma'rifah? Asyita, musim dingin. Kemudian mana lagi? As-shayf, musim panas. Iya. Kemudian falyabudu rabb hadzal bait, mana? Dhamir wawu, ya kan? Falyabudu, dhamir muttasil itu. Wawu jamaah. Mana lagi? Rabb juga ma'rifah. Kenapa? Karena didhafahkan kepada hadza yang ma'rifah, hadza kan isim isyarah. Kemudian apa lagi? Hadza. Kemudian apa lagi? Al-bait. Ya lumayan bisa mengetahui, membedakan mana ma'rifah nakirah. Kemudian alladhi at'amahum min ju'. Mana di sini? Alladhi, dia ma'rifah sebagai apa? Isim mausul. Isim mausul termasuk apa? Al-isim yang mubham. Terus mana lagi? Dhamir ha pada at'amahum. Iya. Mana lagi? Dhamir. Mana? Ya, sebenarnya pada at'amahum juga ada Dhamir apa? Huwa, ya, at'ama huwa, kembali kepada alladhi. Kemudian wa amanahum. Mana dhamir hum? Ya, sudah. Insyaallah ini jelas ya. Ya itu di kotaknya disuruh antum ngisi. Ya, insyaallah ini enggak terlalu sulit. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Fadhol. Baik, yang berikutnya pembahasan tentang al-ataf. Ini macam tabi yang keberapa? Dua ya. Macam tabi yang pertama sudah kita lewatkan, yaitu apa? An-na'at. Difahami baik-baik, na'at ya, sudah lewat. Ya. Ada macam atau ada dua macam na'at. Yang pertama apa na'at? Hakiki. Yang kedua na'at? Sababi. Ya, kalau na'at hakiki, ya dia memang secara hakiki menjadi sifat bagi yang sebelumnya. Adapun na'at sababi, ya hakikatnya dia bukan menjadi sifat bagi yang sebelumnya. Ya kan? Tapi bagi sifat dia bagi yang setelahnya, cuma rangkaian dari na'at dengan yang setelahnya itu sebagai sifat secara makna bagi yang sebelumnya. Karena mengkhususkan ya apa yang sebelumnya. Sudah kita lewatkan juga macam-macam isim yang bisa dijadikan sebagai na'at. Atau bukan, enggak mesti isim ya. Na'at enggak mesti isim. Isim bisa seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdhil, apalagi sifat musyabbah, sighah mubalaghah, apalagi isim isyarah, ya. Isim apa? Mausul. Fi'il juga bisa sebagai na'at. Bisa. Ya. Ya, syaratnya datang setelah yang nakirah. Seperti ra'aitu rajulan. Ya, ra'aitu rajulan misalkan yanamu. Aku melihat seseorang yang sedang tidur, yanamu fi'il. Kaedahnya kalau ada jumlah yang datang setelah apa? Nakirah, maka dia na'at. Ya, bisa dari fi'il juga. Ya. Murojaah sebentar enggak apa-apa ya. Ingat na'at hakiki ngikut dengan yang sebelumnya dalam berapa hal? Empat ya. Dalam i'rabnya, yang kedua nakirah ma'rifahnya, yang ketiga muannats muzakarnya, yang keempat mufrad musanna dan jamaknya. Adapun na'sababi ngikut kepada yang sebelumnya dalam berapa hal? Dua saja. Yang pertama dalam i'rabnya, iya kan? Dalam i'rabnya, yang kedua dalam ma'rifah nakirahnya. Adapun dalam hal muannats dan muzakarnya yang ikut yang setelahnya. Ikut yang setelahnya. Apa contohnya? Nasababi marartu bi Zaidin al-alimi apa? Abuhu. Kalau yang berilmu ibunya al-alimati apa? Ummuhu. Iya. Sudah lewat itu ya. Mengingatkan saja. Jangan sampai yang sudah lewat ya kemudian antum lewatkan juga. Iya. Penting, masa na'at banyak na'at itu ya kita dapat di dalam kalamul Arab ya, dalam Al-Qur'an juga banyak. Al-'athf, 'athf sekarang. Qala al-musannif rahimahullah babul 'athfi wa huruful 'athfi 'asharatun wa hiya al-wawu wal fa'u wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wa la walakin wa hatta fi ba'dhi al-mawadhi'. 'Athf. Ya, dikatakan oleh al-musannif babul 'athf, bab al-'athf. Wa huruful 'athfi 'asharatun. Ya, huruf-huruf ataf ada 10 huruf. Ya. Wahia 10 huruf tersebut, yang pertama al-wawu, fa, thumma, au, am, imma, balla, lakin, dan juga hatta pada sebagian tempatnya. Kenapa dikasih keterangan hatta pada sebagian tempatnya? Karena di sebagian tempat yang lain hatta itu bukan huruf ataf. Kadang dia sebagai huruf jar, kadang huruf ibtida, ya, itu hatta. Ya. Kadang yang setelahnya itu apa? Marfu. Kadang setelahnya itu apa? Majrur. Kadang setelahnya yang ikut sebelumnya gitu. Itu hatta. Ya. Hatta ini kalau kita bingung ya, maka sebelumnya pun di antara ahli nahwa ada yang bingung menghadapi hatta ini. Ya, karena kondisi yang setelahnya itu kadang marfu, kadang mansub, kadang majrur ya. Asyarah syarah an-naw'u tsani min at-tawabi' al-'athfu. Macam yang ke Dua dari tawabi' tabi' tabi' adalah al-atfu ataf. Ta'rifu definisi dari ataf huwa tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi. Ataf adalah tabi' yang namanya tabi' yang ikut i'rabnya dengan apa yang sebelumnya, seperti na'at ikut man'ut, ya kan, dalam i'rabnya. Ataf adalah tabi' yang ditengah-tengahi, ya, antara ya tabi' dengan matbu'nya oleh salah satu dari huruf-huruf ataf. Tabi' yang ditengah-tengahi antara dia, tabi' ini, dengan matbu'nya oleh salah satu dari huruf-huruf ataf. Ya, ini istilah-istilah yang seperti ini jangan antum sampai enggak paham ya. At-tabi' ada matbu'. Ya, tabi' ada matbu'. Tabi' yang datang setelahnya, yang mengikuti, matbu' yang diikuti berarti datang sebelumnya. Kalau pembahasan sebelumnya na'at man'ut, na'at ini tabi' atau matbu'? Na'at. Tabi' man'utnya yang disifati matbu'. Jadi umum kalau tabi' itu umum, mencakup na'at, mencakup nanti ataf dan seterusnya. Kita ulangi ya definisinya. Ataf adalah tabi' yang ditengah-tengahi antara tabi' ini dengan matbu'nya oleh salah satu dari huruf-huruf ataf. Misal contohnya, ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amr. Di sini mana tabi'nya? Tabi' itu yang datang setelahnya, yang ikut. Mana? Amr. Mana matbu'nya yang diikuti? Zaid. Nah, di sini antum lihat Amr di sini bagaimana i'rabnya Amrun? Ya, rafa nasab atau jar? Rafa. Kenapa dia dirafakan Amrun? Karena dia tabi' ngikut kepada Zaid matbu'nya yang marfu', maka dia ikut apa? Marfu'. Iya, maka dia ikut marfu'. I'rabnya nanti antum katakan ja'filun ma'ab mabni 'alal fathi. Zaidun apa? Fa'il. Setelah fi'il yang mabni lil ma'lum, fa'il. Fa'il marfu' alamat rafi dhamma zahira ala akhirihi. Wa amrun wawunya antum katakan harfu atfin. Boleh antum ungkapkan dengan harfu atfin. Boleh juga al-wawu jarrah. Huruf jar gitu. Wa amrun antum katakan amrun ma'tufun. Diatofkan ala zaidin. Ya. Ala ma qablah atau ala Zaid. Amrun itu ma'tuf ala Zaid. Ma'tuf ala al-marfu, yang diatofkan kepada yang marfu apa? Marfu'un mithlu, ikut marfu semisalnya. Wa alamatu rafi dhammah dhahira ala akhirih. Sekarang kalau kita nasabkan dengan ra'aitu, ra'aitu Zaidan wa Amrun, Amr ikut mansub. Ya, kenapa? Karena dia sebagai tabi' dari yang mansub. Kalau kita ganti lagi amilnya, marartu bi Zaidin wa Amrin, Amr di kasro, dijarkan. Kenapa? Karena dia ngikut apa yang sebelumnya yang majrur. Nih, ada istilah juga yang antum harus ingat dan dihafalkan ya. Ada di sana namanya ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Pada contoh ja'a Zaidun wa Amrun, mana ma'tufnya? Amrun, ma'tuf itu yang diatofkan. Mana ma'tuf alaihnya? Zaid. Ma'tuf alaih adalah sesuatu yang setelahnya diatofkan kepadanya. Ya, diikutkan, digandengkan kepadanya. Ya, itu apa? Ma'tuf alaih. Jadi Amrun itu ma'tuf, sesuatu isim yang diatofkan, sesuatu yang diatofkan. Zaidun itu ma'tuf alaih, yang kepadanya Amr diatofkan gitu. Itu istilah-istilah kayak gini harus diingat-ingat, penting. Ya. Nah, baik, kita lihat i'rabnya. I'rabu ja'a fi'lun madin, Zaidun fa'il, marfu'. Ya. Wa huwa ma'tufun 'alaih. Mana amrnya? Oh. Dan dia namanya ma'tuf 'alaih. Nah, itu Zaid namanya ma'tuf 'alaih. Tempat diatofkan sesuatu yang lain padanya. Wa amrun wawunya harfu 'athfin. Amrunya itu nah ma'tuf. Ah, amr ini ma'tuf diatofkan 'ala Zaidin, kepada Zaid. Ya, alat pengatofannya wawu, alat pengatofannya wawu ya. Jadi amrun ma'tuf ala Zaid, amr diatufkan kepada Zaid, ya, maka dia marfu', amr karena diatufkan kepada Zaid maka dia ikut marfu', mithluh, semisal Zaid. Wa alamatu rafi'i dhammatu dhahiratu ala akhiri, dan tanda rafa'nya amr adalah dhammah yang tampak pada apa? Akhirnya. Ya. Insyaallah ini bisa kan difahami kan? Pembahasan apa? Al-ataf. Ya. Hadal, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan kan kita tahu kesulitannya di sisi mana gitu. Ya. Jadi intinya yang namanya apa? Al-ataf itu ada tiga hal. Ada tiga hal yang harus terpenuhi di situ. Yang pertama harfu atfin, huruf ataf, ya kan? Huruf ataf. Ya. Kemudian ada ma'tuf. Ma'tuf itu isim yang datang setelah huruf ataf, ya kan? Ada ma'tuf alaih, isim atau kalimat yang datang sebelum huruf ataf. Nah, itu. Tiga apa? Rukunya apa? Ataf. Ada huruf ataf, ada kalimat yang setelahnya yang diatofkan, ada kalimat yang sebelumnya yang mana yang setelahnya diatofkan padanya. Ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih, ada harfu atfin. Baik, kita lanjutkan. Wa huruful atfi ala sahihi tis'atun. Ah, yang benar huruf-huruf ataf itu ada 9. Tapi al-Musannif menyebutkan berapa di sini? 10 yang sahih, dan itu dirajihkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya, ada 9 saja. Wa huruful athfi ala sahih 9, maka huruf-huruf ataf menurut pendapat yang sahih ini mengisyaratkan adanya khilaf, itu ada 9. Ahaduha, yang pertama al-wawu. Wawu. Ya. Apa fungsinya wawu? Pengatofan dengan wawu ini, ya, bisa penggandengan, boleh menggandeng yang setelahnya kepada yang sebelumnya dalam hukum, ya. Lihat, li mujarradil jam'i bainal muta'atifaini, sekedar mengumpulkan. Ini mengumpulkan, mengumpulkan apa? Hah? Sekedar mengumpulkan antara dua yang saling diatofkan. Ya, mengumpulkan dalam hukum, mungkin ada kita sempurnakan seperti itu. Mengumpulkan antara dua yang saling diatofkan dalam hukum. Itu, kasih hukum. Contohnya tadi kan, ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Hukumnya apa di sini? Datang, itu hukum. Kalau dalam pelajaran nahwu disebut hukum itu luas, bukan hanya bukan halal haram, ya. Hukum hadas lah, ya. Datang, pergi, iya. Dan seterusnya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Hukumnya kan al-maji, kedatangan. Iya. Dengan wawu ini, ja'a Zaidun wa Amrun dikumpulkan antara Amr dengan Zaid dalam hukum kedatangan. Ya, sama-sama keduanya datang, iya kan? Ja'a Zaidun wa Amrun. Jadi wawu ini limujarradil jam'i bainal muta'atifaini, sekedar untuk mengumpulkan antara dua yang saling diatofkan. Dikumpulkannya dalam hukum. Contoh wajumi'a asy-syamsu wal qamar, dikumpulkan ya matahari dan bulan. Ya. Di sini sekedar dikumpulkan saja. Ya, bukan menunjukkan langit dulu apa? Matahari dulu kemudian apa? Hah, bulan. Demikian pula contoh tadi, ja'a Zaidun wa Amrun. Ya, sekedar dikumpulkan antara Amr dengan Zaid dalam kedatangan, tidak menunjukkan Zaid dulu datang atau Amr dulu datang, enggak. Sekedar mengumpulkan ya dua yang saling diatofkan ini dalam hukum. Paham ini? Maka kalau dikatakan ja'a Zaidun wa Amrun, mungkin keduanya datang bareng-bareng. Mungkin Zaid dulu, mungkin Amr dulu. Yang jelas wawu ini fungsinya mengumpulkan antara Amr dengan Zaid dalam satu hukum, yaitu kedatangan. Sama-sama datang tanpa membahas apa? Ya, datangnya siapa duluan. Ya, paham ini? Itu hukum asalnya demikian. Ya. Hukum asalnya demikian, sekedar mengumpulkan. Ya, nanti dengan qorinah-qorinah bisa diketahui mana dulu yang datang. Ya. Kalau misalkan dikatakan ja'a Zaidun wa Amrun qablah, Zaid datang dan Amr sebelum Zaid, berarti siapa dulu yang datang? Amr dulu. Ja'a Zaidun wa Amrun qablah, Zaid datang dan Amr sebelum Zaid datangnya, siapa dulu berarti? Ya, Amr. Kadang dengan qorinah lafziyah atau qorinah yang lain ya. Ya. Ah itu, paham enggak ini? Maksud wawu sekedar mengumpulkan antara dua yang saling diathafkan, dikumpulkan dalam satu hukum. Ya kan? Dharabtu Zaidan wa Amran. Tuh. Hukumnya apa di sini? Ad-dharb, pemukulan. Dikumpulkan Zaid dan Amr dalam satu hukum, ya, terkenai pukulan semua dua-duanya. Siapa dulu yang dipukul? Enggak dibahas gitu. Hanya mengumpulkan gitu. Keduanya dalam satu hukum terkenai pukulan. Paham ini, Pak Bu? Hah? Iya. I'rabnya jelas. Jumi'a asy-syamsu. Jumi'a itu fi'lun mad yang mabni lil maf'ul. Dibentuk itu maf'ul. Iya. Wa jumi'a asy-syamsu. Iya, dari jama'a mengumpulkan. Jumi'a dikumpulkan. Asy-syamsu nanti naibul fa'il i'rabnya, naibul fa'il marfu'. Iya, ini namanya ma'tuf 'alaih. Wawunya harfu atfin al-qamar. Marfu kenapa marfu? Kalau ditanya begini apa jawabannya? Karena dia ma'tuf ala al-marfu. Iya, karena dia al-qamar diatufkan kepada marfu asyamsu, maka dia ikut marfu misalnya. Ya kalau mau di-Arab bisa kita katakan jumi'a fi'lun mad. Ya. Kita tidak mengatakan mabni lil majhul, ya, kurang pas dan kurang adab juga ya. Kalau dikatakan mabni lil majhul, seolah-olah enggak diketahui siapa yang mengumpulkan langit dan siapa yang mengumpulkan nanti di hari kiamat antara apa matahari dengan bulan, ya Allah, enggak majhul ya kan. Sehingga kita katakan bisa mughayyarus shighah fi'lun mad, mughayyarus shighah fi'lun madin yang shighahnya sudah diubah. Ya untuk naibul fa'il, untuk maf'ul. Iya, jadi asy-syamsu naibul fa'il marfu, yang namanya naibul fa'il marfu seperti fa'il. Wa alamatu rafi dhammah. Wawunya harfu adfin al-qamar, antum i'rabnya antum katakan ya ma'tuf ya alal marfu marfun mithluh, gitu ringkasnya. Dia ma'tuf kepada al-marfu, maka dia marfu'un mithluh, ikut marfu. Iya. Kalau diganti ra'aitu bagaimana? Ra'aitu asy-syamsa wal qamara. Kalau diganti nadhartu ila asy-syamsa wal ila asy-syamsi wal qamari. Mungkin gak kita dalam satu waktu lihat matahari dan bulan? Ya mungkin. Kalau gerhana atau gak gerhana juga kadang masih kelihatan bulannya kadang ya. Hai tu wabu. Ya. Silakan sebanyak-banyak ya. Jazairun, amrun, wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Ja Zaidun wa Amrun wa Muhammadun. Muhammadun ketiganya marfu kenapa? Karena dia taufan kepada yang pertama. Ja Zaidun wa Amrun wa Muhammadun wa Salimun. Salim marfu, dia taufan kepada yang pertama lagi, pada Zaid semua. Ya. Yang marfu ikut marfu. Ingat. Paham ini? Iya. Apa? Apanya matob? Apa? Iya, enggak syarat. Boleh yang satunya muannats, musanna, ja Zaidun wa Amrun wa Fatimah wa rijalun wa muslimatun, silakan. Iya, bebas itu. Sesuai kebutuhan. Paham ini? Iya. Ra'aitu Muhammadan wal masajida wasuga, silakan apa aja lah gitu. Pokoknya kalau lihat ngikutnya kepada yang apa? Marfu ikut marfu, mansub ikut mansub, ikut aja yang tabi. Tabi ya. Ngikut aja matbu. Iya. Antum kadang sering menggunakan kata tabi. Ya bagaimana pendapat antum nih? Besok libur apa enggak? Ana sih tabi aja lah, ngikut gitu loh. Ya. Kata Bu Alfi ana sih matbu lah. Antum percaya aja ya, libur besok gitu. Yang lainnya tapi semua ngiri ikut libur. Sering kan kita ikutin, ah, tapi aja sih anaknya tapi. Antum tapinya sebagai apa gitu kan ditanya. Ya. Sebagai ma'tuf, badal gitu kan. Atau na'at. Ya. Terserah pokoknya anak tapi gitu. Ya, kemudian yang berikutnya athani alfa fa. Ya, sama fa juga. Ya. Lit termasuk huruf ataf. Lit tertibi wa taqib, meskipun nanti ya antum ini untuk pemula cukup wawu ini untuk apa? Pengatofan. Nanti ada wawu yang lain. Antum sempat mengetahui juga ada wawu untuk kosam. Wallahi, ini bukan huruf ataf. Iya. Fa juga demikian, macam-macam. Iya, cuma yang sedang kita bahas ini huruf-huruf ataf. Fa litartibi wa ta'qib. Fa maknanya untuk tertib, menunjukkan urutan. Ya, ini bahwasanya yang kedua ya datang setelah yang pertama, ketiga setelah yang kedua, keempat setelah yang ketiga, dengan urutan antrian ya, untuk menunjukkan tertib urutan, dan juga menunjukkan ta'qib. Nah itu ya, maksudnya ta'qib itu apa? Maksudnya yang kedua langsung setelah yang pertama gitu, yang ketiga langsung setelah yang kedua, langsung ya, paham ini ya. Dan yang namanya langsung itu kadang bisa benar-benar langsung ya, kadang sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan keadaannya. Yang benar-benar langsung misalkan ja zaidun fa amrun, Zaid datang langsung diikuti oleh Amr. Nah, tapi kadang ya enggak seperti itu keadaan langsung itu. Seperti ya tazawwaja ya Zaidun. Ya. Fa wulidalah misalkan. Zaid nikah, langsung punya anak. Maksudnya ketika dia nikah hanya senggang untuk istrinya itu mungkin apa? Hamil saja langsung punya anak. Langsung ini. Ya kan. Tazawwaja misalkan Zaidun fa wulidalah. Pakai fa, ya. Zaid nikah langsung punya anak, maksudnya ya nggak ada senggang antara nikah dengan punya anak kecuali masa kehamilan saja, itu dari istrinya. Gitu. Sesuai dengan apa keadaannya langsung ini. Paham ini tertib apa berurutan ta'qib langsung, ya itu aja. Nggak ada senggang waktu, ya. Kalau misalkan dalam contoh tadi Zaid datang dulu, kemudian sejam berikutnya, setengah jam berikutnya. Yang enggak langsung datang Amr ya, enggak pakai fa, yang lain nanti huruf atofnya. Contoh nahu thumma amatahu fa aqbarah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan ya hamba manusia, fa aqbarah, dan Allah menguburkannya ya. Ini juga sama ya, biasanya kan orang mati yang enggak lama dikubur ya, meskipun enggak mati langsung kubur gitu, sesuai dengan keadaannya langsung itu. Iya, umumnya ada jeda yang memang di situ untuk kepengurusan jenazah kan, itu termasuk langsung. Enggak berarti mati langsung dikuburkan, enggak kan, ada pengurusan jenazah segala macam gitu kan. Jadi langsung itu sesuai dengan keadaannya. Iya. Nah itu, i'rabnya bagaimana? Kalau di sini pengatofan apa? Fi'il kepada fi'il. Ya ini juga antum perlu tahu. Jadi pengatofan itu bukan isim kepada isim saja. Bisa fi'il kepada fi'il. Paham ini? Iya. Seperti pengatofan fi'il kepada fi'il, iya. Misalkan zahaba, misal wa dhuhika Zaidun, bisa berangkat dan tertawa Zaid, ya bisa itu. Jadi pengatofan ini pembahasannya bisa pada isim-isim juga pada fi'il-fi'il. Yang dicontohkan diri di sini apa? Tsumma amatahu fa akbarah, fi'il. Amata mematikan, akbara menguburkan. Asalis yang ketiga, summa itu summa litartibi wa tarahi, untuk menunjukkan tertib urutan. Wa tarahi disertai dengan adanya senggang waktu, enggak langsung. Itu tarahi ya. Contoh waliyal khilafata Abu Bakrin thumma Umar. Ya. Memegang khilafah kepemimpinan Abu Bakar, kemudian Umar. Itu kan ada tarohi, ya kan? Ya kemudian Ar-Rabi' yang ke, faham ini ya? Insyaallah ya. Kalau dikatakan ja Zaidun thumma Amrun, berarti Zaid dulu, kemudian tidak berapa lama atau lama kemudian baru datang apa Amr. Ya. Kemudian kalau thumma, ya thumma misalkan ini, ja Zaidun thumma Amrun thumma Muhammad. Kalau huruf atof yaitu dengan thumma, maka yang kedua diatofkan kepada yang pertama, yang ketiga diatofkan kepada yang kedua, yang keempat kepada yang ketiga. Adapun kalau huruf atofnya itu wau dan fa, kepada yang pertama terus. Ja Zaidun wa Amrun wa, kepada Zaidun semua sudah. Ja Zaidun fa Amrun wa kepada yang pertama semua. Tapi kalau dengan thumma kepada yang sebelumnya persis. Ya, kemudian au. Au lidalalati ala ahadi syai'aini, kalau au ini untuk menunjukkan kepada salah satu dari dua hal Iya, ini singkat saja ya, simpel saja, sangat sederhana sekali sini untuk menunjukkan salah satu dari apa? Hah? Dua hal. Ya. Nahu jazaidun aw amrun. Salah satu saja yang apa? Datang. Jazaidun aw amrun. Zaid datang atau Amr, ya. Bisa jadi yang mengucapkannya ini ragu gitu. Ya, siapa yang datang? Yang jelas ada yang datang. Kalau enggak Zaid, Amr gitu. Atau sengaja untuk menyamarkan gitu. Jazaidun aw amrun. Ya. Kalau di kitab yang lain, aw untuk apa? Mananya? Masih ingat? Hah? Takhir dengan apa? Apa? Satunya takhir, satunya apa? Ibahah. Ah, ibahah dengan takhir. Ya. Takhir itu memilih salah satunya saja. Seperti tazawwaj. Ya, tazawwaj misalnya Aisyata au ukhtaha. Tazawwaj Aisyata au ukhtaha. Silakan kau nikahi Aisyah atau saudarinya. Harus milih salah satunya saja. Hah? Boleh enggak dua-duanya dinikahi? Ya enggak boleh, kakak adik. Enggak boleh kan wa anta jama'u bainal ukhtain, mengumpulkan dua saudara dalam satu pernikahan enggak boleh. Kecuali kalau saudaranya meninggal baru dinikahi saudaranya. Tazawwaj apa? Aisyah atau ukhtaha. Silakan kau nikahi Aisyah atau saudarinya. Nah. Jadi au di sini untuk apa? Takhir, milih. Salah satu saja gitu. Paham? I'rabnya lihat tazawwaj Aisyah mansub karena dia maf'ul bih dari tazawwaj. Kemudian ukhtaha mansub juga karena dia diathafkan ukhta kepada Aisyah yang mansub. Yang kedua untuk ibahah, ibahah itu pembolehan, mengumpulkan dua-duanya boleh. Iya. Apa contohnya? Hah? Ta'allam. Hah? Apa? Ta'allam an-nahwa misal awi sorfa. Silakan pelajari nahwa atau sorf. Ya bisa kan dua-duanya pelajari enggak apa-apa gitu. Boleh, ya. Dan masih ada yang lainnya di sana. Ya cukup lah untuk pemula mengetahui secara global ini tentang au. Ya. Masih ada yang lain, insya Allah lah mungkin di tempatnya. Maknanya diterjemahkannya sering atau. Ya. Kadang au juga bermakna bal. Masih ada mana-mana yang lain dari au. Ya. Anda untuk syak, ya. Ragu. Ya. Kemudian al-khamis yang kelima, ya yang kelima am. Am ini katanya li talabi ta'yin ba'da hamzatil istifham, untuk talab mencari kepastian ba'da ketika datangnya am ini setelah hamzatil istifham, hamzah istifham, hamzah untuk apa? Pertanyaan. Am untuk apa? Mencari kepastian setelah apa? Hamzah istifham. Contoh, Zaidun jaa am amrun. Apakah Zaid yang datang atau Amr? Jadi si penanya tahu bahwasanya mesti ada yang datang. Cuma dia ragu, yang datang Zaid atau Amr gitu. Maka dia cari kepastian dengan am ini yang didahului sebelumnya apa? Hamzah. Azaidun jaa am amrun. Apakah Zaid yang datang atau Amr? Contoh yang lain, a'indaka Muhammadun am Zaidun, gitu kan. Di sisimu ada apa? Muhammad atau Zaid? Dia tahu bahwasanya di sisimu ada seseorang. Cuma dia enggak bisa memastikan gitu. Zaid atau Muhammad? Maka dia mencari kepastian dengan am ini gitu. Ya. Am ini. Ya. A'indaka misalkan apa? Darajatun am apa? Sayyaratun. Tahu si penanya ini bahwasanya kamu punya, tapi samar punyanya mobil atau motor gitu. Dipastikan dengan am ini. I'rabnya lihat Zaidun jaa am amrun. Zaidun dia marfu kan? Mubtada. Amrun diathafkan kepada Zaid yang marfu. Ikut apa? Marfu. Ikut apa? Marfu misalnya. Itu am. Ya. Simpel di sini, sederhana ya. Enggak apa-apa lah, nanti aja ya untuk lebih lengkapnya biar enggak membuat apa pusing ya. Kemudian yang ke-6 bal. Ah, apa makna bal? Lil idrab. Lil idrab bukan untuk memukul ya. Kalau memukul dorb ini idrab dari adraba yudribu idrab. Iya. Apa makna idrab ini? Al-i'radu amma qablah. Berpaling dari apa yang sebelumnya, meninggalkan apa yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya enggak dikomentari dengan hukum. Contoh ja'a amrun bal zaidun. Telah datang Amr, bahkan Zaid. Yang datang siapa di sini? Telah datang Amr, bahkan Zaid yang datang. Siapa yang datang? Zaid. Amrnya bagaimana? Enggak dikomentari dengan kedatangan atau tidak datangnya. Jadi menetapkan hukum untuk yang setelah bal dan membiarkan apa yang sebelum bal dalam keadaan didiamkan. Ya. Ja'a Amrun bal Zaidun. Ya, telah datang Amr, bahkan Zaid yang datang. Amrnya bagaimana? Enggak dikomentari. Hukum ditetapkan bagi yang setelah bal. Ya, bal juga nanti ada macam-macamnya. Ya. Ya. Paham ini? Idrib Muhammadan bal Amrun. Pukul Muhammad, bahkan Amr pukullah. Siapa yang dipukul di sini? Amr. Kemudian siapa yang sebelumnya apa? Zaidnya bagaimana? Ya, didiamkan. Ya, hukumnya didiamkan. Ya, berarti enggak disuruh untuk dipukul ya. Ya, seperti idrib Amrun saja sudah. Ya. Ah itu bal i'rabnya antum katakan ja'a apa? Fi'lun madh mabni 'ala al-fathhi Amrun fa'il bal apa? Harfu 'athfin lil idrab huruf 'athf untuk man idrab. Zaidun ma'tuf kepada Amr. Zaidun ma'tuf kepada Amr yang marfu maka dia ikut marfu 'alamatu rafi' apa? Dhammah zahirun 'ala akhiri. Sering diterjemahkannya bahkan. Bahkan. Ini mana rinciannya? Ya, cukuplah insyaallah untuk pengenalan. As-sabi'u yang ke-7 la. Ya. La juga macam-macam. Ya diantaranya fungsi la untuk pengatofan. Yaitu lina fil hukmi anil ma'tuf. Fungsinya apa? La adalah menafikan. Menafikan, faham menafikan? Hah? Apa menafikan itu bahasa yang lainnya? Meniadakan hukum anil ma'tuf dari ma'tuf. Ma'tuf itu yang setelah huruf atof atau sebelum? Setelah, ya itu jangan sampai belum tergambar. Jadi la ini fungsinya menafikan hukum dari ma'tuf. Contoh jalisil ulama la as-sufaha. Bermajlislah dengan para ulama, jangan dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu. Ya, di sini hukumnya apa? Jalis mujalasah, bermajlis. Ditetapkan hanya para ulama, untuk para ulama dan dinafikan dari apa? As-sufaha. I'rabnya zahir jelas as-sufaha di situ apa? Atau la-nya untuk mengatakan harfu 'athfin. Iya. Wa nafyin huruf 'athf dan maknanya nafi, penafian. Ya. Kemudian as-sufaha ma'tuf 'ala apa? 'Ala al-ulama. Iya. Fa huwa mansub. Ya, mithlu maka dia ikut mansub. Iya. Paham ini? Silakan antum apa? Bikin contoh yang lain. Idrib Zaidan la Amrun gitu kan. Idrib Zaidan la Amrun. Pukul Zaid, jangan Amr. Iya, jangan apa? Amr. Iya. Paham gini? Marartu ya bi Muhammadin la Zaidin. Iya, aku melewati apa? Muhammad dan tidak melewati Zaid. Ah itu. Yani huruf ataf. Ya, biasanya tandanya la itu datang sebagai huruf atof ya ketika yang setelahnya mufrad. Iya. Dan sebelumnya juga mufrad. Iya. Ya kadang juga huruf jar jar majrur di atofkan kepada jar majrur dengan la kadang, ya. Baik, yang berikutnya as-samin yang ke-8. Kalau ada yang belum paham ditanyakan ya. Kita selesaikan yang ke-8 lakin. Lakin fungsinya apa? Al istidrak. Ya. Apa meralat tapi ya bahasa kitanya. Ya. Nah, contoh majaa amrun lakin zaidun. Di sini enggak di apa? Definisikan ya. Mana istidrak dengan definisinya enggak? Iya. hanya untuk istidrak saja. Iya. Maja Amrun lakin Zaidun, tidak datang Amr tapi Zaid yang datang. Maja Amrun lakin Zaidun. Iya. Amr tidak datang, lakin Zaidun tapi Zaid yang datang. Iya. I'rabnya jelas, lakin harfu apa? Atfin Zaidun ma'tuf pada Amr, yang marfu ikut marfu. Iya. Hah? Apanya? Istidrak terjemahan Indonesia ada enggak kira-kira? Ya, untuk apa enaknya? Majal Amrun lakin Zaidun. Hah? Akan tetapi itu ya, terjemahnya itu aja lah. Di sini memang sengaja untuk diringkas sekali ya. Ya sudah lah, ngikut aja sini aja dulu. Ya, nanti kalau selesai ini baru kita jelaskan. Ya, kalau dijelaskan enggak ada apa? Keterangannya di sini takut jantungnya malah pusing. Sekedar tahu saja. Lakin kadang digunakan apa? Untuk huruf ataf. Oh ya. Lakin dengan lakinna ya maknanya sama. Ya. Cuma bedanya kalau lakinna itu beramal ya. Seperti inna. Kalau lakin dengan sukun itu enggak beramal. Ya. Ini pembahasan lakin ini lumayan luas ya, nanti saja insyaallah. Ya. Kemudian at-tasi yang ke-9, hatta ya, hatta lil jam'i baina al muta'atifaini. Ini juga ringkas lagi ya. Ya. Lihat ya, hatta ini fungsinya untuk mengumpulkan antara dua yang saling diatofkan, antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Contoh yamutun nas hatta al-anbiya. Iya, yamutun nas hatta al-anbiya. Manusia akan mati sampai pun para nabi. Mereka pun akan mati. Sini lihat al-anbiya marfu. Kenapa? Karena diatofkan dengan hatta kepada an-nas yang marfu. Maka dia ikut marfu semisalnya. Lihat catatan kaki. Iya. Yushtarotu fila walakin wa amu hatta wa bal an yakuna al-ma'tufu biha isman mufradan. Katanya dipersyaratkan pada huruf ataf la, lakin, am, hatta dan bal agar ma'tufnya, yani isim setelahnya atau yang setelahnya, isim yang mufrad, yaitu isim yang mufrad. Ya itu cukuplah insyaallah ya. Nantilah di tempatnya saja ya. Kita apa perjelas pembahasan tentang makna-makna huruf ataf ini. Ya. Kemudian wa'adda Ibnu Ajurrum min hurufil athfi imma. Ibnu Ajurrum menganggap termasuk huruf-huruf ataf juga imma. Ya, di dalam matan itu. Iya, apa saja disebutkan di situ? Hah? Wa hiya al waw wal fa wa thumma wa aw wa amma wa imma, ya kan? Ini digugurkan imma oleh asy-syarih di sini. Ya. Contoh nahu jaa imma Zaidun wa imma Amrun. Datang ya, bisa jadi Zaid, bisa jadi Amr yang datang. Wal madhhabu sahih, madhab yang lebih yang benar adalah tentang imma hadhihi, tentang imma ini, anna laysat harfa athfin, dia bukan huruf ataf, bukan huruf ataf. Ya, karena lihat kalau huruf ataf kok kenapa dimasuki huruf ataf wa imma, ada wawunya. Kemudian juga kalau dikatakan huruf ataf imma, ya lihat datangnya jaa imma setelah fi'il, ya kan? Wa innama hiya harfu tafsil, hanyalah imma itu huruf untuk merinci. Ya, merinci tafsil. Wal atifu huwa al waw, dan huruf atafnya sebenarnya adalah waw. Ya, waw. Lihat ada penjelasan tambahan, min syuruti al ma'tufi hatta, di antara syarat-syarat ma'tuf isim yang diatofkan dengan hatta ya. Yang pertama, an yakuna ba'dhan minal ma'tuf alaih. Iya. Agar isim setelah hatta-nya itu sebagian dari ma'tuf alaih. Apa? Agar isim yang datang setelah hatta adalah sebagian dari apa? Ma'tuf alaih. Sekarang contoh tadi, yamutun nas hatta al-anbiya. Di sini kan al-anbiya termasuk manusia bukan? Termasuk. Nah itu. Yamutun nas hatta al-anbiya. Itu syaratnya. Agar apa? Yang pertama, ma'tufnya sebagian dari ma'tuf alai, atau ya, atau ma'tufnya isim yang datang setelah hatta itu juz'an minhu, bagian. Kalau tadi termasuk, kalau ini bagian ma'tufnya, bagian dari ma'tuf alaih. Contohnya, akaltu samakat hatta ra'saha, aku makan ikan sampai pun kepalanya. Kepala bagian dari ikan bukan? Ya. Ah, itu cara penggunaan apa? Hatta ya. Kemudian disebutkan di sini wa hatta fi ba'dhi al-mawadhi, hatta pada sebagian tempatnya datang sebagai huruf jar. Ini mengisyaratkan bahwasanya pengatofan huruf dengan hatta itu sedikit. Ya fahiya ya tu'rabu harfa jarin, dan ketika itu dia di'rab sebagai huruf jar. Ah, kita ulangi, fahiya tu'rab dan hatta di'rab sebagai huruf jar idza dakhalat ala ismin majrur. Dia datang sebagai huruf jar ketika masuk kepada isim yang majrur. Contohnya apa? Hatta matla'il fajr, huruf jar situ, bukan huruf ataf. Au mudhari' mansub, atau dia ya di'rab sebagai apa? Huruf jar ketika masuk kepada fi'il mudhari' yang mansub. Contohnya apa? Hatta yarji'a ilaina Musa, hatta yasma'a kalam Allah. Jadi hatta ini penggunaan yang pertama yang disebutkan di dalam kitab ini sebagai huruf ataf, ya kan? Tandanya apa? Kalau hatta sebagai huruf ataf, setelahnya isim mufrad, ya kan? Kemudian setelahnya ini adalah bagian dari yang sebelumnya. Ya. Atau termasuk dari yang sebelumnya. Ini macam hatta yang pertama, huruf ataf. Maka i'rabnya ikuti yang sebelumnya. Kadang hatta ini datang sebagai huruf jar. Ini mengejarkan isim setelahnya. Contoh pada hatta matla'il fajr. Atau ketika setelah hatanya fi'il mudhari' yang mansub, maka hatanya juga di situ huruf jar. Li'anna takunu jaratan lil masdar al-muawwal min an al-mudmarah wal fi'il al-mudhari'. Ini agak sulit sedikit bagi antum yang baru belajar. Kita baca saja. Insyaallah nanti untuk lebih jelasnya di tempat yang lain saja. Karena kenapa hatta ketika jikotel fi'il mudhari' yang mansub dia sebagai huruf jar? Li'anna takunu jaratan, karena ketika itu hatanya sebagai huruf jar yang mengejarkan masdar muawwal, masdar yang ditakwil dari an al-mudmarah, an yang disembunyikan bersama fi'il mudhari'. Contoh ya, hatta yang dia sebagai huruf jar, salamun hiya hatta matla'il fajr, matla'i isim majrur dengan hatta, hatanya di sini huruf jar. Ya. Contoh hatta yang setelahnya fi'il mudhari' dan dia juga sama sebagai huruf jar, ya. Yat wakulu washrabu hatta yatabayyana, makan dan minumlah hatta yatabayyana, sampai jelas. Dia juga sama, hatta di sini huruf jar. Ya, hanya saja dia itu mengejarkan an yang disembunyikan, ya, masdar muawwal dari an yang disembunyikan dengan fi'il mudhari' yang setelahnya. Aslinya hatta an yatabayyana, hatta an yatabayyana, nanti an yatabayyana ditakwil menjadi masdar, yani hatta tabayyuni gitu. Ini sih nanti aja lah ya. Ya. Dan hatta juga wa tu'rabu, ini macam-macam hatta. Dia di'rab sebagai harfa ibtida, huruf permulaan. Berarti jumlahnya setelah hatta jumlah baru. Kapan hatta disebut dengan harfa ibtida, dikatakan sebagai huruf ibtida, huruf permulaan? Hina tadkhulu 'alal jumal. Ketika dia masuknya kepada jumlah. Contoh hatta zurtumul maqabir. Ya, maknanya sama, sampai-sampai ya. Zurtumul maqabir, ini hatta ibtidaiyah, setelahnya jumlah baru. Hatta idza hadara hadahumul maut, ya begitulah. Tapi nanti insyaallah lah antum fahami saja hatta ya. Dia termasuk huruf apa? Huruf ataf dengan persyaratan yang sudah dilewatkan tadi. Dan kadang dalam penggunaan yang lain dia sebagai huruf jar, kadang harfu ibtida, huruf permulaan. Ibtida ya. Cukuplah untuk pemula sekedar mengetahui macam-macam huruf apa ataf. Nanti saja insyaallah di kitab yang lain mungkin ya. Nanti kalau dijelaskan lagi maka enggak mumti lagi, puyeng ya. Fadol, pertanyaan? Selesai pembahasan huruf-huruf ataf. Ya, tinggal PR-nya saja. Antum bikin ya, bikin jumlah sebanyak 9 saja. 9 jumlah ya, yang di situ ada penyebutan huruf ataf dengan wawu, fa sampai dengan hatta. Ya, sampai dengan apa? Hatta. Ya kalau bisa sih 9 kali 3. Jadi 27, karena yang marfu'nya antum bikin yang ma'tuf kepada marfu, marfu. Kemudian yang mansubnya juga bikin, yang mansub kepada yang ma'tuf kepada mansub, ah? Mansub, yang ma'tuf kepada majrur, majrur. Jadi berapa? 27. Tapi itu sedikit loh, 27. Dari satu pekan ke pekan lagi ini berapa menit itu? Hah, pardon, berapa menit? Satu pekan itu? Nah itu, ya itu pembuka aja lah sudah. Pembuka khususnya bagi antum yang baru belajar sekitar pengenal dulu. Jangan diperluas di sinilah. Ya. Enggak langsung itu summa. Langsung. Iya. Apa? Ya enggak ada lah, kalau dikira lahiran di sorga ya, baru nikah. Ya enggak lah, itu kan Zaidnya yang menikah kok, masa Zaid. Ya pakai fa tadi. Ya kita berbicara sesuai keumumannya, yang dibahas itu keumuman, hukum itu dikaitkan pada keumuman. Ya, enggak umum itu. Ya masuk fa dengan fa, fa juga, iya. Dengan fa juga. Ya, sederhana di sini, nggak apa-apa lah. Ya, nanti. Ya. Nah, setelah ini antum barangkali masuk ke pembahasan apa? Alfi bin Malik, misalkan. Ya, nanti di situ. Tanggung lah kalau terlalu lebar di sini. Antum nggak ada catatannya kan, harus nyatet segala macam, repot. Insyaallah nanti tempat yang lain. Ah, fadol, belum diakhiri. Pertanyaan Pak Nur, sudah berapa dari tawabi dari yang kita sudah ambil? Dua. Yang pertama apa? Na'at dengan ataf. Dan ataf pun ada dua macam. Di sini hanya disebutkan satu macam ataf saja ya. Atfun nasak yang dijelaskan di sini. Atfun nasak itu pengatofan dengan huruf-huruf ataf. Di sana ada atul bayan, atul bayan enggak dijelaskan di sini. Atul bayan. Kalau atul bayan itu enggak dengan huruf jar. Bukan dengan huruf zan, apa? Bukan dengan huruf jar. Nah, ya. Seperti misalkan marartu ya. Apa? Bi akhika misalkan Zaidin atau raaitu ya akhaka Zaidan misalkan. Nanti ya banyak kemiripan antara apa? Badal dengan atofayan, bahkan sebagian ahli nahu menyatakan sama gitu antara apa badal dengan atofayan. Itu mungkin nanti aja lah sudah. Ada tamarin lah, tanggung ya tamarin, ada nggak tamarin? Oh belum selesai atof ya, hukumnya belum selesai atof. Insyaallah pada kesempatan berikutnya saja. Hukumnya apa? Ma'tuf. Pokoknya kalau apa pembahasan ataf ingat ada harfu atfin, ada ma'tuf alaih. Ya, ada ma'tuf alaih. Dan pengatofan itu bisa terjadi pada isim dengan isim, bisa apa? Fi'il dengan fi'il. Ya. Ya, cukup dulu sampai di sini. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.